kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Saya ditanya orang, Ustaz, ada jadwal di Tanah Merah? Saya bilang tak ada. Saya ceramah nanti tanggal 14 di Kuala Eno. Jadi kalau begitu jadwal ini hoax ini, Ustaz. Tak betul ini. Dusta. Setelah sampai baru saya tahu rupanya Kuala Eno kecamatan. Itulah kita pentingnya tahu informasi lengkap. Maka malam ini saya sampaikan posisi saya sekarang di Masjid Nurul Jamaah di Kuala Eno, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, Republik Indonesia di dunia. Dari sini ke Kuala Tungkar 1 jam, Tanjung Jabung Timur ke Jambi 2 jam, dari Kuala Eno ke Tembilahan 1 jam, ke Pekanbaru 7 jam, ke Batam 4 jam. Kalau naik speed yang saya naiki tadi, artinya apa? Pentingnya kita kenal, paham, mengerti, supaya jangan sampai salah informasi. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang, tak cinta. Alhamdulillah, Ustaz Abdul Somad datang ke Benteng. Dulu siapa yang membawa Ustaz ke Benteng? Syekh Kiai Haji Idrus Hasyim, murid langsung dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fanani, musnidud dunia, rektor Darul Ulum dari Makkah Al-Mukarramah, hadir malam ini. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur beliau. Saya minta barakah hadis sanad kepada beliau, dikasih beliau kitab silsilah sanad hadis. Saya kemarin baru saja pulang dari Pulau Kijang. Siapa yang membawa saya? Ustaz Iqbal, hadir malam ini. Mudah-mudahan disampaikan Allah cita-citanya, insyaAllah. Sekarang saya di Kuala Eno. Siapa yang membawa saya kemari? Sahabat saya, sama-sama tinggal di Sukakarya, sama-sama mengabdi di UIN Suska. Bedanya saya LCMA, dia doktor. Doktor Al-Mukarram Ustaz Tawak, putra asli kelahiran Kuala Eno. Beliaulah yang membawa saya kemari. Datang beliau dengan abang kakak beliau Pak Kua, dengan Bapak Camat. Saya bilang, kenapa mesti datang ke rumah saya? Saya tak pernah mau mempersusah orang. Ngundang saya tak perlu pakai proposal, tak perlu datang, cukup pakai WhatsApp, cukup pakai SMS. Udah, kalau bisa dipermudah ngapain dipersulit? Tapi rupanya orang Kuala Eno tidak mau ngundang pakai SMS. Kami maunya datang sopan santun tata krama. Begitulah orang Kuala Eno ini menjunjung tinggi akhlakul karimah. Saya berpikir, gimana lah nanti Kuala Eno ni ada tak jamaahnya? Rupanya masya Allah, kemana mata memandang manusia semua. Kenapa suasana ini aman damai? Karena orang Kuala Eno menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun, tata krama, budi bahasa. Betul? Tapi orang Kuala Eno terlalu cinta dan sayang kepada Ustaz Abdul Somad. Maka kata pepatah, al-hubbu yu'mi wa yusim. Kalau sudah cinta, maka mata jadi buta dan telinga menjadi peka. Maka jangan heran kalau ada anak lajang jatuh cinta terjun ke sungai. karena matanya buta disangkanya aspal, telinganya peka. Ini jamaah terlalu cinta, semua mau bersalaman, dia tidak menengok tangan ustaz itu kurus. Oleh sebab itu ini diamankanlah oleh Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Pak Dandim, Bapak dan Ramil. Polisi tentara yang hadir malam ini bukan berarti ada serangan ISIS, bukan berarti ada gerakan radikal. Kalaupun ada, paling-paling gerakan mak-mak garis keras. Tidak ada. Kuala Eno ini aman, damai, tentram. Betul? Akan tetapi yang namanya orang ramai, masyarakat banyak, maka ini mesti ada pengamanan, ada security. Maka mudah-mudahan yang hadir malam ini, dari mulai pejabat pemerintahan, TNI, Polri, alim ulama, tokoh masyarakat, tuan-tuan guru, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, dia sama seperti orang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a. Saya pun berangkat dari Pekanbaru ke Kuala Eno, niatnya bukan mau mengajar, tapi niat saya mau belajar. Apa pelajaran yang Ustaz ambil dari Kuala Eno baru sejenak sampai di sini? Pertama, saya melihat bagaimana orang Kuala Eno memuliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, siapa yang cinta, sayang, beriman kepada Allah dan hari akhirat. Apa tanda orang beriman? Fal yukrim baifahu, memuliakan tamu. Saya dianggap tamu, dimuliakan luar biasa, disambut dari tembilahan, disambut di depan PT Sambu. Ramai karyawan. Saya tanya, kenapa banyak betul nyambut saya? Mereka pas jam pulang, Pak Ustaz. Ramai, masya Allah. Datanglah Kiai Haji Syekh Idrus Hasyim, memasangkan sorban ke saya. Ini sorban dari beliau. Maka dipasangkannya sorban untuk Ananda Abdul Somad. Kebetulan saya tak pakai sorban. Tadi waktu datang tidak pakai peci, pakai topi biasa, tak pakai sorban. Jadi banyak orang yang menyangka mahasiswa KKN. Jadi udah pakai sorban nih baru orang tahu. Ustaz ternyata. Disambut pula tadi istirahat. Ustaz silakan istirahat. Ustaz sudah tiba jamnya makan. Kami pun makan menengok di Pekanbaru kepiting kecil-kecil. Di sini sebesar piring. Tangannya pun besar, lengan kepiting macam bodyguard. Masya Allah, tabarakallah. Saya tengok sebelah kanan tak mau makan kepiting, yang sebelah kiri tidak juga makan, yang depan pun tidak, semua dikasih ke saya. Saya tanya, kenapa tak makan? Kolesterol. Masya Allah, tabarakallah. Kemana kita ini setelah ini makan ini, Pak? Kita akan menuju ke masjid besar Nurul Jamaah. Terus kita naik speed dulu, Pak Ustaz. Saya tidak bertanya. Kita masa Ustaz viral nanya kan? Jadi diam aja, saya turun naik speed. Ke situ juga. Turun dari PT Sambu naik speed. Laut naik lagi, saya tengok, loh ke situ lagi. Kenapa kita naik sungai, kenapa tak naik darat? Jalan sudah penuh, Ustaz. Lautan manusia. Masya Allah, tabarakallah. Katanya masjid besar. Ini malam ini dua kemungkinan. Masjid ini kecil, orangnya banyak. Masjid ini sudah tak muat lagi. Cuman yang aneh judulnya dibuat kita tingkatkan sholat berjamaah. Ini judul mubazir ini. Kita tingkatkan sholat berjamaah. Orang Kuala Enok tidak usah diajari sholat berjamaah. Tengoklah ramainya, melimpah. Untuk apa lagi? Jangankan dalam masjid, tuh di luar-luar masjid. Tengok, buset. Di belakang sana, di kanan, di atas semua, melimpah ruah. Kenapa judulnya kita tingkatkan sholat berjamaah? Kita rubah judulnya, kita tingkatkan sodakoh berjamaah. Betul? Kenapa? Kenapa usah rubah jadi sodakoh? Karena saya tengok kotak lewat, tak ada yang masukkan duit. Ustaz ini menyindir saja dia. Tidak. Judulnya baik, insya Allah. Terima kasih yang sudah membuat baleho ini, sehingga ketika baleho ini dipasang, maka rekamannya langsunglah nampak nanti masuk www.youtube.com. Langsung nampak. Kadang orang nengok ceramah saya, ini acaranya apa? Langsung nampak acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Acara ini tahun berapa ini? Jangan-jangan video lama ini. Tahun 2019. Bersama siapa? Ini kok ditempel baru? Bersama Ustaz Abdul Somad LCMA. Judulnya apa? Kita tingkatkan sholat berjamaah. Kotak, adik-adik itu segan yang bawa kotak. Dari sini dulu, dari pembawa acara duluan. Habis itu baru ke ketua panitia, baru ke tuan guru jangan, baru Pak Camat, Pak Darat. Mak, ujung-ujungnya ke saya juga ini. Ya Allah, siapa yang bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Itu doa ada dalam Sahih Al-Bukhari. Siapa yang bersedekah, kasih dia ganti ya Allah. Ada doa satu lagi, Allahumma timun sikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Jangan diaminkan. Nanti pas balik bocor botnya, insya Allah semuanya diberikan Allah kebaikan-kebaikan. Amin. Oleh sebab itu maka semuanya berjamaah. Kenapa acara malam ini bisa terlaksana sukses ramai meriah? Karena kita semuanya berjamaah. Berjamaah. Ada protokol pembawa acara, ada Bapak Camat, ada Bapak dan Ramil, ada Bapak Kapolsek, ada Ketua Panitia. Tapi yang berdiri di depan hanya 5. Pertama protokol, kedua Ketua Panitia, ketiga Bapak Camat, keempat Kori Baca Quran, yang kelima Ustadz Somad. Tapi acara ini terselenggara bukan karena 5 orang ini, betul? Kenapa Ustaz Somad ceramah semangat berapi-api malam ini? Karena mikrofonnya mantap. Apakah yang mengatur sound system ini dikasih kesempatan ngomong bicara di depan? Tidak. Ada protokol tadi manggil. Berikut ini, mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh teknisi mikrofon. Karena tidak semuanya mesti tampil, mereka bermain di belakang layar. Ustaz Somad, kami bermain di belakang layar. Kerja kau apa? Rupanya tukang putar layar, layar tancap. Kami bermain di belakang layar, Pak Ustaz. Jadi tidak semuanya tampil, maka kita bisa berjamaah. Kalau semuanya mau menekan emosi ingin tampil. Bayangkan kalau semua ingin tampil, semua mau ngasih kata sambutan. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari ketua panitia. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak Kapolres. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari Bapak RT. Berikut ini kata sambutan. Sudahlah 10 sambutan. Mari kita dengarkan tausiah jam 12.30. Saya pun naik ke atas. Bismika Allahumma ahya wa amut. Apakah yang tidak tampil di atas ini lantas dia tidak berpahala? Dia berpahala. Mungkin pahala dia lebih besar daripada Ustaz Abdul Somad yang ceramah. Betul? Banyak pula yang bilang betul. Tapi mereka tidak tampil ke depan. Nih tiang. Tiang ini di dalamnya ada besi. Di dalamnya ada batu bata. Di dalamnya ada kerikil. Di dalamnya ada semen. Tapi yang tampil ke depan adalah yang paling lemah dan yang paling ringan. Yang tampil ke depan adalah cat. Pernah tak nengok tiang yang tampil ke depan bus? Ada? Ada. Tiang belum dicor. Apa kata tiang? Wahai cat, kaulah yang tampil di depan. Aku besi biar di dalam. Aku batu bata biar di dalam. Biarlah kau yang tampil di depan. Kami yang kuat-kuat ini di dalam. Jadi sebenarnya acara ini terselenggara ada orang yang kuat-kuat, tapi mereka rendah hati tawadhu, barulah kita bisa berjamaah. Maka tidak bisa berjamaah kalau semua mau jadi imam. Salat berjamaah imamnya berapa? Dia jadi imam. Ada yang manggil ayah dan salat. Sekarang di beberapa masjid dia mau tampil semua. Dia azan, dia iqomat, dia imam, dia makmum, dia nyapu, dia bersihkan WC. Pas ditanya, kenapa kau mau tampil? Memang tak ada jamaah, Pak Ustaz. Ayat al-salat. Apa kata orang di samping? Kau duluan aja lah. Habis azan dia pun iqamat. Qana qamatis salat. Qana qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Tak ada makmum. Usalli fardhal maghribi salat rakaatin adaan imaman. Padahal makmum tak ada. Kenapa dia bilang imaman? Mungkin ada jin-jin ikut di belakang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai ujung. Wairil ma'bubi alaihim wa Allah. Besar. Ini cerita masjid yang tak ada imam makmum tadi. Paksa kita ulang balik cerita. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Payah jamaah ini diajak cerita. Tak ada makmum dia. Dia imam sendirian. Rupanya ini tidak terjadi di Kuala Enok. Sampai hari kiamat masjid besar ini tetap ramai jamaah. Jangan cuma amin-amin aja. Tengok subuh besok. Standar berhasilnya pengajian bukan jamaahnya ramai. Jangan ambil foto, ambil foto, ambil foto, update status pengajian di Nurul Jamaah berhasil sukses. Bukan itu standarnya. Standarnya ada perubahan sholat berjamaah. Kapan kita ukur? Hari Ahad, hari Senin, ambil foto. Kalau yang ke masjid tetap pemain inti, pemain cadangan terbang, pemain naturalisasi hilang, yang datang ke masjid tinggal yang diintai-intai malaikat maut. Itu tidak terjadi di Kuala Enok. Sampai 20 tahun akan datang, masjid besar Nurul Jamaah tetap ramai sholat berjamaah. Yakin sekali Ustaz Somad. Dari mana Ustaz yakin? Nih yang akan menjadi ketua masjid, nih yang pakai peci putih akan menjadi ketua persatuan Haji Indragiri Hilir, nih yang pakai peci akan menjadi ketua majelis ulama Provinsi Riau, yang pakai baju kaos itu nanti kepala dinas pemuda dan olahraga. Pak Dispora hadir malam ini, Bapak jangan takut, Pak pengganti Bapak sudah siap dari Kuala Enok. Artinya apa? Kalau di masjidmu masih ada anak-anak teriak, kalau di masjidmu masih ada anak-anak lari-lari, kalau di masjidmu masih ada anak lompat-lompat, jangan khawatir, 20 tahun akan datang, mereka akan tetap memakmurkan sholat berjamaah. Makanya anak kecil ke masjid jangan dimarahi. Ini assalamualaikum warahmatullahi. Imam pun baca ayat muara. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ini kau marahi sekarang, lalu dia pulang ke rumah, apa kata dia? Aku tobat ke masjid. Kalau ada yang tobat pakai sabu-sabu, alhamdulillah. Kalau ada yang tobat minum khamar, alhamdulillah. Tapi kalau ada yang tobat ke masjid, na'udzubillah. Ini yang umur-umur segini sudah bisa dibawa ke masjid. Ini namanya mumayyiz. Apa arti mumayyiz? Sudah bisa membedakan mana orang, mana tiang. Anak ustadz yang ganteng-ganteng bisa bedakan mana orang mana tiang, nah, itu mumayyizku. Tapi yang umur 1, 2, 3, 4 itu tak bisa. Coba lah tanya dia, ini tunjuk ayahnya, ini orang apa tiang? Tiang, tiang, tiang. Anak yang sudah mumayyiz, kalau kita kasih tahu dia ngangguk. Nah, nanti kalau orang sholat jamaah, diam ya, diam ya. Nah, itu mumayyiz. Anak yang belum mumayyiz, ribut dia pas kita ginikan. Kita pula diginikannya. Itu yang belum mumayyiz tidak boleh dibawa ke masjid. Kenapa? Karena belum bisa ditegah larang, tak bisa. Kebetulan ada bapak-bapak sudah tua pakai kacamata, takut waktu rukuk jatuh, diletakkannya kacamata di bawah. Begitu takbiratul ihram, anak kecil tadi pun lari. Dia bukan khusyuk, takut kacanya itu dipijak. Maka asal anak itu lewat, dia pun rusak sholat orang gara-gara anak ke anak kecil. Apalagi ada orang yang darah tinggi, habis makan kambing guling, minum teh susu, bawaannya mau marah, mendengar anak menangis itu mau dicampaknya aja ke laut. Oleh sebab itu anak-anak yang sudah mumayyiz ini bawalah. Adapun anak lajang yang sudah akil baligh, maka tidak ada alasan sholat di rumah. Layan tahyanna. Mereka yang sholat di kamar, mereka yang sholat di rumah, jangan ulang lagi sholat di rumah. Jangan sholat di rumah. Kalau mereka tetap sholat di rumah, kubakar rumah mereka nanti, kata Nabi. Seandainya hidup Nabi sekarang, bertambah titik api di provinsi Riau. Tapi adakah pernah Nabi membakar rumah orang? Tak pernah. Nabi memberikan pelajaran, ramaikanlah sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah, umur kita menjadi panjang. Amin. Umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 63. Umur Nabi Musa alaihi salam 125. Umur Nabi Ibrahim alaihi salam 175. Umur Nabi Nuh alaihi salam 950. Nabi Nuh kalau hidup berapa kali ganti KTP itu? Berapa kali ganti kakak itu? Berapa kali ganti camat itu? Bayangkan. Lalu umur kita 63 tahun dalam kurung kalau sampai. Orang-orang dulu meninggal umurnya berapa? 100. Berapa umur meninggal? 70. Orang sekarang, Shanu kemarin yang ikut pengajian mana? Mati. Gara-gara apa? Makan kepiting. Balik berkunang-kunang. Janu kemarin malah minum teh manis, terus diabetes meletus, potong kaki mati. Janu kemarin malah makan peng melinjo asam urat mati. Semua penyakit itu adalah gara-gara makanan yang mahal-mahal. Pernah tak bapak ibu mendengar Janu meninggal kenapa? Kena panu. Ada. Oleh sebab itu, makin mahal makanan, makin hebat rumah sakit, makin banyak dokter spesialis, umur makin panjang atau makin pendek? Makin pendek. Semakin pendek tali pinggangmu, semakin panjang umurmu. Itu yang ngomong dokter kolesterol. Jadi siapa pinggangnya yang paling pendek, itu umurnya paling panjang. Oh, Ustadz nyindir yang gemuk ya? Enggak. Dengar ceramah saya jangan tersinggung. Karena beberapa orang yang tersinggung dengar ceramah saya, pulang berkunang-kunang mati. Insya Allah, kalaupun mati, matinya husnul khotimah. Jangan takut mati, karena resiko hidup adalah mati. Berani hidup, berani mati. Takut mati jangan hidup, takut hidup, mati. Mati aja. Kalau kau takut hidup, mati aja. Kalau belum masanya, itu laut. Pergi ke tepi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak takut mati. Yang kita takutkan tidak ada bekal setelah mati. Lalu Pak Ustaz, apa gunanya sholat berjamaah? Sekali sholat berjamaah sama dengan 27 sholat sendirian. Maka ngitungnya jangan satu, ngitungnya setahun. Siapa yang sholat berjamaah setahun, umurnya bertambah berapa? Payah ngomong sama orang kepanasan ya. Saya ulang lagi. Kalau sekali sholat berjamaah berarti sama dengan 27 kali. Kalau istiqomah setahun sholat berjamaah, berarti umurnya bertambah berapa? 27. Kalau yang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun, berarti umurnya bertambah berapa? 270. Itulah mengapa alasan umat Nabi Muhammad umat terakhir, tapi yang pertama masuk surga adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena amalnya zikir, tapi nilainya banyak. Sedekahnya satu, tapi dikalikan 700. Kama sali abah satu biji, ambatat sarasanabil, kali 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu abah. Satu biji 7 cabang, satu cabang 100. 1 × 7 × 100 sama dengan 700. Makanya yang sedekah 2000 perak tadi jangan berkecil hati. 2000 perak kali 700 berapa itu? Banyak. Nah, yang nyumbang 100.000 nyesal kan? Tidak Pak Ustaz, karena yang 100.000 juga dilipat gandakan Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah tadi rezekinya berkah. Yang sudah punya kebun kelapa 1 hektar jadi 2 hektar. Yang punya 1 bot jadi 2 bot. Yang punya anak 1 jadi 2. Yang punya bini 1 jadi 2. Ada yang takut mengaminkan karena istrinya merekam dari atas. Awas kalau kau amin bukan bang. Tengok. Nah, saya mancing-mancing aja bu. Ibu jangan marah. Saya ngasih tahu itu untuk mancing mereka aja bu. Jangan ada dusta di antara kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, orang Kuala Enok kaya-kaya, betul? Membangun masjid sebesar ini di Kuala Enok tak sama dengan membangun masjid sebesar ini di Pekanbaru. Di Pekanbaru masjid sebesar ini biasa, tapi di Kuala Enok, di tepi laut, di tanah yang lunak, yang mesti menanam tiang panjang 20 meter ke bawah, maka membangun masjid sebesar ini di Kuala Enok, ini modalnya sama seperti Masjid Agung An-Nur di Pekanbaru. Oleh sebab itu masjid bisa megah 2 lantai dengan atap. Di Pekanbaru saya pernah sholat, apa yang terjadi waktu sujud? Allahu Akbar. Bangkit dari sujud kening berpasir. Semen kasar. Di sini semen kasarnya ditutup semen halus, semen halusnya ditutup keramik, keramiknya ditutup karpet, karpetnya ditutup lagi karpet halus, ditutup lagi karpet tebal. Tak punya siapa yang dipinjam ini. Di Pekanbaru saya sholat, setelah pasar Sahil telus sebelah kiri, masih ingat saya masjidnya, lantai pasir kasar, keramik tak ada. Di Masjid Besar Nurul Jamaah Kuala Enok, keramik memanjat sampai ke atapnya. Luar biasa. Kaya apa tak kaya orang Kuala Enok? Kaya. Ini tanah di tepi laut strategis. Siapa yang mewakafkan tanah ini dulu, maka semua yang hadir malam ini tabligh akbar, pahala iktikafnya mengalir kepada orang yang mewakafkan tanah ini. Tak diaminkan pun tetap mengalir. Bayangkan itu hebatnya. Syukran Ustaz Tawab, masya Allah. Begitulah persahabatan kami. Sampai di sini pun dituangkannya air minum saya. Mudah-mudahan Ustaz Tawab dipanjangkan Allah umurnya, badannya sehat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalau menunjukkan kau kaya bukan dengan kebun kelapamu yang luas, menunjukkan kau kaya bukan dengan speedboatmu yang banyak, menunjukkan kau kaya bukan dengan gelang emasmu yang besar, tapi menunjukkan kaya masjidmu mewah, masjidmu berkarpet, masjidmu sejuk. Kipas angin jangan kau tanya kemana mata memandang. Kipas. Kenapa tetap panas? Karena masjid malam ini sudah overload, over capacity. Ini kalau didatanglah WHO kemari, World Health Organization, lembaga kesehatan dunia, ini sudah tidak sehat ini. Ini malam ini kita sudah berebut-rebut oksigen ini sekarang. Sesak napas sudah. Tapi karena rahmat Allah turun di dalam masjid, maka jangan pernah takut dan cemas. Inilah hebatnya kita tingkatkan sholat berjamaah. Dan kalau sudah sholat berjamaah, jangan melawan imam. Allahu Akbar, ikut aja imam. Allahu Akbar, ikut imam. Jangan melawan imam, jangan mendahului imam. Ini banyak sekarang makmum mendahului imam. Imam baru A waktu bangkit dari sujud. A, lihat enggak? Makmum bangun ketika bar, bukan A. Imam bangun, Allahu Akbar. Bar, baru imam bangun. Jangan waktu imam A kau sudah bangun. Apalagi imamnya sudah tua, pakai batuk pula lagi. Oh. Anak-anak ular di belakang, bertegak di belakang. Siapa yang mendahului imam, nanti di akhirat dia bangkit dari kubur, kepalanya dalam bentuk kedelai. Saya mau ngetes saja jamaah masih sadar apa tidak. Kalau jamaah itu sudah kepanasan tak sadar, terserahlah Pak Ustaz mau kedelai mau keledai, yang penting cepat pengajiannya. Aku udah kepanasan nih udah. Ternyata masyarakat Kuala Enok masih sadar lagi. Bangkit dari kubur, kepalanya dalam bentuk keledai karena mendahului imam. Ini banyak ini. Imam baru aja udah bangkit. Pas ditanya, kenapa kau dahului imam? Ya, saya nih makmum Valentino Rossi, Pak Ustaz. Alipnya aja imam. Kamu harus mengikut imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam bukan untuk disalib. Imam bukan untuk dilomba. Imam bukan untuk didahului. Imam untuk diikuti. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Wa'afina fi man afait. Amin. Wa tawallana fi man tawallait. Wa barik lana fi ma atait. Wa qina bi rahmatika sharra ma qadait. Sisanya tak diaminkan, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la qadha. Yang tak hafal gerak-gerakkan aja. Ini sekarang ada makmum tidak mau ikut imam. Imam angkat tangan, dia diam aja. Imam baca doa kunut, dia tak mau. Allahumma hdina fiman hadait. Enggak mau. Wa'afina fiman afait. Kau ajalah. Tak bisa begitu. Imam Hambali sholat subuh tidak pakai kunut. Itu makanya Makkah Madinah tidak pakai kunut, karena mazhabnya Hambali. Nama imamnya Ahmad bin Hambal. Hambal artinya karpet. Jangan bilang Imam Ahmad bin Karpet. Imam Ahmad bin Hambal, Hambali. Subuh tidak pakai kunut. Tapi Imam Syafi'i guru dia pakai kunut. Nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Hai Imam Hambali. Ya, saya ikut engkau tidak pakai kunut. Bagus. Bagaimana kalau imam saya Syafi'i? Apakah saya ikut Syafi'i atau ikut kamu? Kalau kamu sholat subuh berjamaah, imamnya bermazhab Syafi'i, angkatlah tangan, ucapkan amin. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal. Ikuti imam, angkat tangan, ucapkan amin. Nassu alaihi Ahmad. Imam Ahmad menyebutkan secara nas dalam kitabnya, imam mesti diikuti. Oleh sebab itu, Masjid Besar Nurul Jamaah Kecamatan Tanah Merah Indragiri Hilir Kuala Enok ini subuhnya pakai kunut apa tidak? maka jangan pakai mazhab yang lain. Walaupun kita belajar di negeri bermazhab Hanafi, bermazhab Maliki, bermazhab Hambali, maka ikuti jamaah yang sudah ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Sampailah zaman mufti kerajaan Indragiri. Ini bukan Indragiri Pak Ustadz. Lalu ikutnya mana? Kerajaan Riau Lingga, kerajaan Aceh, Nangro Aceh Darussalam, kerajaan Melayu Deli Medan, kerajaan Siak Seri Indrapura, kerajaan Indragiri. Muftinya Tuan Guru Sapat, Syekh Abdul Rahman. Syekh Abdul Rahman Siddiq Al-Banjari Al-Indragiri. Kerajaan Riau Lingga. Semua kerajaan Melayu bermazhab Syafi'i. Datang Abdul Somad, mentang-mentang dari Maroko. Maroko mazhabnya Maliki. Maliki solat subuhnya pakai kunut, tapi kunutnya sebelum ruku. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Kunutnya enggak bersuara. Kunut silent. Allahu Akbar. Tiba-tiba Abdul Somad petantang petenteng, mentang-mentang dia dari mazhab Maliki, datang ke Kuala Enoh, diminta imam subuh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Selesai sholat, semua melapor ke Ustaz Dr. Tawab. Eh Dr. Tawab, kenapa kau bawa imam aliran sesat kemarin? Salahkah mazhab Maliki? Tidak. Karena Imam Malik bin Anas adalah guru Imam Syafi'i. Tidak salah. Yang salah apa? Abdul Somad salah karena membawa perbedaan mazhab di tengah mazhab Syafi'i, menimbulkan fitnah, bukan fitri. Darah yang dimuliakan Allah. Itulah maka temanya, kita tingkatkan sholat berjamaah, ikuti imam. Kalau ada tetangga yang tidak sholat berjamaah, kalau ada masyarakat Kuala Enoh tidak sholat berjamaah, yang salah bukan dia. Kalau ada tetangga depan rumah tidak sholat berjamaah, yang salah bukan dia, yang salah adalah kita. Kenapa kita salah? Karena kita tidak pernah ngajak dia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ayo sholat berjamaah ke masjid besar Nurul Jamaah. Masjid kalian gak level ya. Ini kening sudah di Masjidil Haram setahun 3 kali. Apa kalian tak tahu aku kebun kelapa paling luas di sini? Masjid Nurul Jamaah. Cil. Ini masjidnya cuma 3. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Apakah marah kita dengan dia? Tidak. Besok datang lagi. Pak Haji, ayo ke Masjid Nurul Jamaah. Ente belum lahir, ini sudah haji. Nih, hari ketiga apakah berhenti kita datang? Datang lagi. Pak Haji, ayo ke masjid Pak Haji. Saya tahu Pak Haji lebih dulu. Saya tahu Pak Haji lama di Makkah. Saya tahu Pak Haji orang hebat. Tapi Pak Haji nanti kalau mati, Bapak mau jalan sendiri enggak ke kubur? Lama-lama dia mikir, betul juga. Iya. Artinya yang kita bawa adalah jamaah. Oleh sebab itu maka kalau sudah berjamaah, masalah khilafiyah kecil sepele jangan dipermasalahkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustaz, sehat Pak, sehat. Jangan salaman. Gak boleh salaman selesai sholat. Salaman selesai sholat itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Kata Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i, selesai sholat salaman hukumnya mubah, boleh. Gak apa-apa. Selesai sholat salaman, boleh. Sebelum sholat salaman, boleh. Setelah makan salaman, boleh. Cuci tangan dulu. Yang enggak boleh itu sedang sholat salaman. Nah, itu enggak boleh. Allahu Akbar. Sehat Pak Dandim? Mana, Bu? Salam dulu. Ah, jadi masalah khilafiyah ini dudukkan di sini. Pengajian malam ini kita tidak pengajian. Malam ini tabligh akbar. Kalau pengajian itu gini, kalau gaya pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini menjelang sholat isya, kita ada waktu 45 menit. Pembahasan kita malam ini, kita baca kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, pembahasan 4 mazhab mengenai kunut subuh. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Duduk selesai. 45 menit salat isya, habis itu buka pertanyaan, tanya jawab. Singkat padat. Ngaji pakai kitab. Gurunya siapa? Ini guru di Pulau Kijang, di Benteng, di Kuala Enok. Ini guru-guru di sini standarnya bukan lagi doktor, bukan lagi SAG, bukan lagi MAG, tapi standarnya sudah syekh internasional. Saya belajar di Maroko, masuk di kelas. Pas saya sedang belajar di kelas, tiba-tiba datang syekh. Hidungnya mancung, jenggotnya panjang, pakai sorban, pakai jubah. Waktu itu di kelas 20 orang. Dia tengok semua mahasiswa baru, dia tengok ada satu yang pesek. Dia tanya, "Anta? Min aina anta? Where are you come from?" Dari mana? "Ana Abdul Salam min Indonesia." Oh, "Hal arabta Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani?" Itu pertanyaan dia. Itu yang pertama dia tanya ke saya. "Apakah kamu kenal dengan Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani?" "Naam, araftu." Saya tahu. Dia adalah ulama besar di Makkah. Al-Fadani di ujung namanya adalah Padang, orang Minangkabau. Ulama besar di Makkah Al-Mukarrawah. Syekh tadi memanggil saya. Sebetulnya begitu cara dia menaikkan harkat martabat saya di depan kawan-kawan saya yang orang-orang Arab itu, Arab. Sedangkan saya Arab-Arab cemas. Kecil, pendek, kurus, hitam, pesek. Maka ini anak pasti down. Maka untuk menaikkan harkat martabat saya ditanyanya, "Hey, hal Arab Syekh Yasin, tahukah engkau Syekh Yasin?" "Tahu, ulama besar di Makkah, gelarnya bukan profesor, apa gelarnya? Musnidud dunia, sanad hadis di dunia ada di kepala dia. Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah, sanad hadisnya dari siapa? Dari Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani. Dan murid langsung Syekh Yasin ada di sini. Itulah dia, Syekh Idrus Hasyim Al-Benteng. Kenapa tak belajar kepada Syekh Idrus? Kenapa tak bertalaki kepada beliau? Saya saja datang dari Pekanbaru ke Benteng, minta sanad hadis kepada beliau. Ajarkan saya ilmu yang dulu pernah Syekh ambil talaki dari mulut ke mulut. Syekh Idrus mengambil dari siapa? Syekh Yasin. Syekh Yasin mengambil dari siapa? Syekh Hasan Al-Masad, Syekh Amin Al-Kutubi. Sampai kepada siapa? Kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari dari siapa? Dari Abdullah bin Maslama. Abdullah bin Maslama dari siapa? Dari Malik bin Anas. Malik bin Anas dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Itulah namanya sanad ilmu. Sekarang orang berilmu tak bersanad. Kamu dari siapa? Langsung dari Nabi. Gurumu siapa? Qala Google. Wa haddatsani YouTube. Mana bisa? Jadi kami selama ini yang mendapat ilmu dari ustaz melalui YouTube. Kalau ustaznya jelas, boleh. Ustaz Somad itu jelas kan? Ada dia di atas dunia kan? Ada yang di YouTube itu ada, tapi di dunia ini dia tak ada. Siapa contohnya? Rara dan Nusa. Rara dan Nusa itu tokoh fiktif. Anak-anak kita ada nonton Rara dan Nusa? Tonton itu. Bapak Ibu suruh anaknya tonton Rara dan Nusa, karena nilai-nilai Islam. Jangan yang ditonton Batman, Wonder Woman, Spiderman, Catwoman, Cicakman. Saya yakin malam ini yang datang ini, yang dengar ceramah sebagian, yang sebagian langsung, kami sudah selalu nonton Ustadz di YouTube, tapi belum pernah menengok Ustadz secara real dan nyata. Ustadz ini sebetulnya zohir apa batin? Nah, malam ini ditengoknya langsung. Cuman panitia ini nampaknya, niat panitia ini baik, tapi saya menyikapinya kurang baik. Dibuatnya gambar saya besar-besar. Akhirnya jamaah merasa saya ini besar. Pas ditengok kecil. Tak sesuai pula antara foto. Ini bukan salah saya. Ini salah Photoshop dan digital printing. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergurulah kepada orang yang memiliki sanad keilmuan, maka inilah yang menyebabkan salat kita benar. Dari mulai letak tangannya Allahu Akbar, dari makharijul hurufnya. Qari kita tadi membaca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu beliau membaca tadi semua Allah. Pas saya membaca diam aja semua. Saya paham, saya tak qari. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, maka imam membaca ayat kita dengar Bismillahirrahmanirrahim. Ila jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ada za, ada ja, ada wa, ada za, ada za, ada la, ada wa, ada ja. Nah, ini jangan nanti soal Bismillahirrahmanirrahim ijajah. Ini tak sama macam bahasa Indonesia. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' walaqsim minal amwali wal anfusi wal thamarat wabashshir sabirin anfusi wal thamarat wabashshir sabirin. Empat-empat huruf ada sa, tha, sya, so. Ada dalam bahasa Indonesia itu? Tak ada. Saya suka Ustaz Somad. Bapak polisi. Tak ada. Tapi dalam bahasa Inggris ada. Apa namanya? Workshop. Apa namanya? Shopping center. Apa namanya? World Health Organization. Ada. Tapi dalam bahasa Inggris tidak ada huruf ain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada dalam bahasa Inggris huruf ba? Tak ada. Ada dalam bahasa Inggris huruf ta? Tak ada. Oleh sebab itu maka duduk dari maghrib ke isya anak-anak mengaji namanya halaqah. Sini nak, sini nak. Udah berapa juz? 5. Masih kecil sudah 5 juz ya. Bukan 5 juz Ustaz. Terus Iqra 5. Baca, baca, baca. Makanya dari maghrib. Masjid besar kita dari maghrib ke isya ada pengajian. Alhamdulillah. Masjid-masjid yang lain musola buat pengajian. Saya tidak mau pengajian ba'da isya. Kalau pengajian saya tak mau ba'da isya. Tabligh akbar oke. Tapi kalau pengajian jangan ba'da isya. Supaya apa? Karena kalau pengajian ba'da isya, salat isya masjid kosong. Pengajian maghrib. Abdul Somad kalau ngisi pengajian maghrib. Tujuannya apa? Maka jamaah salatnya dua. Maghribnya datang, isyanya ikut. Dari maghrib ke isya 45 menit selesai, singkat, padat, mantap, habis. Apalagi kalau pakai pop in focus, oke. Hari Senin malam Selasa tafsir, Selasa malam Rabu hadis, Rabu malam Kamis fikih, Kamis malam Jumat tidak ada pengajian wirid ya. Wala enok masih ada wirid Yasin? Lanjutkan. Hari Jumat malam Sabtu, akidah wujud kidam baqa mukhalafatul awadis yamhu binafsihi wa damiya qudrat iradat ilmun ayat sama basar kala, supaya berpegang pada ahlussunnah wal jamaah aswaja. Hari Sabtu malam Ahad barulah tablik akbar, undang ustaz dari Tembilahan, undang dari Kuala Tungkal, hadirkan dari Pekanbaru, hadirkan Dr. Fulan, maka semangat pengajian. Lalu kemudian setelah itu barulah ada tanya jawab, dialog. Anda bertanya, ustaz menjawab. Ustaz, ini ada yang mau saya tanyakan ini Pak Ustaz, pertanyaan sangat penting ini Pak Ustaz. Apa pertanyaannya? Nabi Adam sama Hawa nikah, pak kuannya siapa? Apa esensi penting urgensi? Kira-kira pertanyaanmu itu membuat engkau bertambah alim atau cuma ngetes-ngetes orang aja? Kira-kira pertanyaanmu itu menambah kualitas ibadahmu atau tidak? Maka bertanyalah yang kira-kira menambah iman, ilmu, dan amal. Maka kita tingkatkan sholat berjamaah. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15, sekarang jam 10 kurang 15, saya sudah ceramah 1 jam 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi jamaah Kuala Enok sudah dapat bocoran, disiapkannya 2 botol. Kadang-kadang saya ceramah tak sampai 1 jam. Pernah saya ceramah 20 menit berhenti, jamaahnya nunduk semua. Ada pula yang nengok, tapi setelah nengok uap. Di Kuala Enok saya tengok dari atas, dari depan, dari bawah, tak ada yang menunduk. Anak-anak sehat, yang tua-tua sehat, segar bugar. Ternyata orang Kuala Enok makan ikan matinya sekali. Ikan di sini mati sekali, di Pekanbaru mati 5 kali. Dari laut naik ke sampan sekali, dari sampan naik truk sekali, dari truk ke pasar pagi sekali, habis itu masuk kulkas sekali, masuk kuali 5 kali dipanaskan. Apa tak naik minyaknya, minyak jelantah. Asal habis makan, belum ustaz mulai ceramah udah menguap. Berikut ini mari kita dengarkan ceramah yang akan disampaikan malam ini oleh Al-Mukarram Ustaz. Begitu nengok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai satu pembahasan, kita tingkatkan salat berjamaah. Lalu tujuan untuk salat berjamaah itu apa? Tujuan salat berjamaah membentuk pribadi yang disiplin. Salat subuh sekarang di Kuala Enok jam berapa? Jam 9. 4:59. Sholat subuh di Kuala Enok jam 4:59. Tiba-tiba pada malam ini capek, besok bangun jam 6:59. Allahu Akbar, Allahu Akbar. As-salatu tarik selimut. Pas bangun jam tengok 6:59. Maka dalam Islam inna salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauquta. Salat sudah ada limited batas waktu. Kalau sudah keluar dari waktu itu, maka salat tidak lagi diterima Allah. Kalaupun dilaksanakan namanya qobok. Qobok itu mengganti, bukan qobok cuci tangan. Qobok. Jadi tidak bisa digeser. Jangan digeser-geser. Inilah dia yang saya katakan disiplin waktu. Cerita masalah disiplin waktu, tanya dengan bapak-bapak polisi kita, tanya dengan bapak-bapak tentara kita. Mereka kalau sudah diundang, besok upacara jam 8. Siap. Maka siapa yang paling disiplin? Kita diajarkan dengan sholat disiplin. Kalau sudah masuk waktu, tidak ada alasan. Mesti. Andai khotib terlambat datang, apakah ditunggu? Tidak. Saya berapa kali terlambat datang, tak ada mereka nunggu. Langsung aja mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu saya sampai, wah, sudah disalim sama muazzin. Kenapa? Karena kita diajarkan disiplin waktu on time. Salat disiplin waktu, puasa juga begitu. Puasa kalau sudah masuk waktu imsak, tuh dia jam 4:49 imsak berbunyi. Habis baterai. Kalau sudah berbunyi itu, maka itu artinya stop. Azan subuh, stop. Tidak bisa digeser. Ah, kalau gitu aku geser aja lah. Tadi sahur jam berapa? Jam 6. Nanti bukanya jam 9. Bisa? Mana bisa? Kita diajarkan disiplin. Tentara, polisi, kalau sudah upacara, tengok yang menjaga di depan istana, tegak dulu. Disangka orang patung, dikasihnya bulu ayam, bersin juga. Dalam sholat kita diajarkan disiplin. Ada jamaah Masjid Nurul Jamaah. Jamaah Masjid Nurul Jamaah. Ada sholat di Masjid Kuala Eno, orang yang sholat matanya nengok-nengok ke atas, ada? Mana ada? Kalau sudah sholat disiplin, tengok tempat sujud. Allahu Akbar. Mana ada orang di Kuala Enak sholat nih? Oh, banyak juga jamaah. Cantik lampunya. Wah, ini nampaknya Sunda Plafon ini. Apalagi tadi kalau sholat isya, imam di sini, ini dipasang. Tengok sih, oh, ganteng juga Ustaz. Maka sholat di depan itu, makanya tidak boleh mata jelalatan. Dan yang paling bagus sholat itu pakai baju polos, baju putih, kalau hitam, hitam sekalian. Ini pakai baju tertulis, emang masalah buat lo? Nggak mau mendadang Allahu Akbar. Disiplin, gatal, disiplin. Dulu kita kalau upacara waktu anak-anak pramuka, siap, gerak, gatal, mana berani menggaru, sholat juga. 3 kali harakah ajnabiyah, batal sholat. Segatal-gatalnya sekali, gatal juga, gatal juga, keluar, pergi kau cari obat kurap. Disiplin, disiplin. Orang yang dalam keadaan sholat tiba-tiba batal wudhunya, disiplin. Saya dengan segala kehormatan tidak membanggakan diri keluar. Walaupun kau ustaz, kalau sudah batal wudhumu, keluarlah engkau. Ditahan tak juga tetap. Maka keluarlah, disiplin. Oleh sebab itu diajarkan disiplin. Kuku potong pendek, disiplin. Karena kalau kuku panjang, air wudhu tak masuk ke kulit, kebersihan dijaga. Ini sekarang banyak anak-anak gadis perempuan kuku hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Hari apa potong kuku? Hari Jum. Potong kuku bersih. Dulu di sekolah diperiksa, dulu di sekolah dipukul pakai mistar penggaris dari kayu. Kalian beruntung nak dilindungi Komisi Perlindungan Anak. Kami dulu tak ada dilindungi. Dipukul pakai rotan, lepak batang satu, lepak. Balik ke rumah ngadu, mak, aku tadi dipukul, mau tambah lagi. Sekarang dijewer sedikit aja, ngadu ke rumah, kumpul semua, tangkap. Makanya anak-anak sekarang banyak jadi hantu. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disiplin. Kuku pendek dicukur. Apa itu yang dicukur? Bulu ketiak dicabut. Bulu ketiak tak boleh dicukur. Kalau dicukur tumbuhnya kasar. Disiplin. Apa disiplinnya? Laula an asyqa ala ummati. Kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwa. Aku suruh mereka bersiwa. Apa itu siwa? Untung gigi saya tak terlalu putih. Gigi Ustaz kenapa tak putih? Saya pergi ke dokter gigi. Dokter gigi, dokter tolong putihkan gigi saya. Macam-macam artis tuh. Gigi ini kan adalah buka pak, buka pak. Pak Ustaz mohon maaf, gigi Ustaz tidak bisa lagi kami putihkan. Kenapa saya bilang? Ini gigi jenis gading. Ada gigi itu jenis gading. Nah, jadi gading itu agak-agak kuning dia. Bukan saya tak gosok gigi, saya gosok gigi. Jadi saya termasuk mendapat takdir yang dapat gigi gading, tak dapat gigi putih. Badan pun gitu juga. Datang saya ke dokter. Pak dokter, apa makanan biar supaya gemuk pak dokter? Ustadz minum SKM. Apa itu? Susu kental manis. Pagi segelas, siang segelas, malam segelas. Berapa lama? Sebulan, nanti naik. Saya minum sebulan, timbang, tak naik-naik. Saya tanya, Pak dokter, saya sudah minum, kenapa tak naik? Ustadz terima saja, ini takdir Allah SWT. Yang penting sehat. Ini saya jelaskan betapa kita diajarkan disiplin. Makan, kulu. Makanlah, silakan. Tapi yang kau makan jangan bau-bau, busuk-busuk. Man akala basolan. Siapa yang makan basol? Bukan risol. Basol, basol bawang merah, bawang putih, enggak gosok gigi, langsung ke masjid. Ayatnya kul a'udzu rabbin nas. Kawan di sebelah kunang-kun. Makanya gosok gigi. Mandi. Mandi. Sebau-baunya, semalas-malasnya, paling tidak mandi seminggu sekali. Hari Jumat. Itu orang yang memang udah pantang. Kalau mandi peletnya hilang, itu tetap mandi. Tapi yang paling bagus adalah mandi tengah malam. Dari maghrib ke jam 12 jangan mandi, penyebab rematik. Tapi dari jam 1 sampai subuh bagus mandi. Dan mandinya diajarkan Nabi. Gimana mandi yang baik? Baca tulisan stroke di kamar mandi. Pernah baca tulisan stroke di kamar mandi? Ada tak tulisan stroke di rumah makan? Ada? Yang ada stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Karena orang ambil air dingin langsung disiramkan ke kepala. Karena kulit kepala merasa dingin, otomatis darah naik ke kepala untuk memanaskan suhu kepala. Ketika darah menyembur dari jantung, darah menyembur dari jantung naik ke kepala, saluran paralonnya macet karena kolesterol. Coba hidupkan keran air, gulung pipanya. Apa yang terjadi? Pecah pembuluh darah di kamar mandi. Gara-gara mandinya tidak ikut cara mandi yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gimana cara mandi diajarkan Nabi? Ambil air, siram sebelah kanan dulu dari bawah. Karena otak ada otak kiri, ada otak kanan. Otak-otak bosan, itu di atas piring. Ambil air, silam dulu dari bawah, lutut, paha, sebelah kanan. Terasa dia merinding naik ke atas. Habis itu baru sebelah kiri. Habis itu baru dari tengah. Sampai mandi pun disiplin diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum ila salat, kalau kamu mau salat, fasilu wujuhakum, basuh muka, cuci muka. Tapi sebelum cuci muka, tidak boleh memasukkan tangan ke dalam ember. Idza staiqadha ahadukum min nawmihi, kalau kamu bangun tidur, tiba-tiba tanganmu kau masukkan, jangan. Kenapa tidak boleh memasukkan tangan ke dalam ember? karena kau tak tahu tadi malam tanganmu nginap di hotel mana. Ambil gayung, bersihkan dulu tangan, barulah masuk ke dalam. Setelah itu baru berwudu. Jangan lupa masukkan air ke mulut, ke hidung. Kenapa air masuk ke hidung? Untuk menarik istinsyak, istinsyak. Kenapa ditarik ke atas? Karena jantung menyemburkan darah. Darah naik ke otak membawa oksigen. Oksigen kalau kurang ke otak, stroke ringan, mati sebelah. Maka untuk membantu naiknya oksigen ke otak, dihirup air. Makanya siapa yang flu, pilek, cobalah flu, pilek, ambil air. Insya Allah meleleh air mata sehingga sakitnya. Tapi setelah itu plong. Kenapa? Karena dia satu saluran telinga, hidung, tenggorokan. Siapa yang mengajarkan ini? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Andai ada orang yang mendengar ceramah ini lalu diamalkannya, maka dia manfaatnya rahmat bagi badan dia, terselamat dari penyakit hidung, selamat dari flu, selamat dari kurang oksigen, selamat. Amalkan saja ajaran Nabi ini dengan disiplin. Ceramah tak perlu nyalah-nyalahkan ajaran orang. Ini salah, ini salah, ini salah. Anak-anak kita nanya, yang benar itu mana, Mas Bro? Terlalu banyak kebenaran yang ingin disampaikan sampai lupa kita ingin menyalahkan kesalahan orang. Tapi bukan berarti yang menyalahkan itu salah, karena dalam Islam ada amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkarnya kapan? Besok siang kita gas mungkar. Malam ini ma'ruf dulu kita bahas. Amar ma'ruf, disiplin. Tapi ada yang lebih hebat lagi dari disiplin. Salat berjamaah sudah, disiplin sudah. Puncaknya adalah istiqomah. Memang kalau orang Kuala Enok buat judul itu bergizi. Bergizi judul pengajiannya. Coba tengok. Tingkatkan sholat berjamaah, membentuk pribadi disiplin, istiqomah. Ini kadang saya ceramah di tempat lain, judul kajian malam ini sabar. Jamaah, marilah kita sabar. Harga kelapa turun, sabar. Suami dilarikan pelakor. Anak dihamili orang. Ini sabar apa bodoh? Ada saatnya sabar. Sabar bangun malam demi untuk tahajud. Itu sabar. Sabar menyisihkan uang untuk infak sedekah. Itu sabar. Sabar menyekolahkan anak walaupun berpisah jauh. Itu sabar. Sabar yang paling besar adalah istiqomah. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yamsi 'alal ma', bisa berjalan di atas air. Yatiru fil hawa, terbang di atas awan. La tatar, jangan kau tertipu, jangan kau terpukau. Ada orang jalan di atas air, jangan tertipu. Ada orang terbang di atas awan, jangan terpukau. Tapi pandanglah pada istiqomah. Ini saya bilang pandanglah pada istiqomah. Istiqomah. Makanya kata para ulama tasawuf, al istiqomah, satu istiqomah khairun min alfi karamah, lebih baik daripada karamah. Punya karamah, karamah kalau tak istiqomah tak ada gunanya. Apa itu istiqomah? Istiqomah adalah mati ketika malaikat maut mencabut nyawa. Yang keluar dari mulut adalah la ilaha illallah. Berapa kali kita mendengar la ilaha illallah satu hari? Mari kita hitung sama-sama. Subuh, asyhadu an la ilaha illallah. Satu, asyhadu an la ilaha illallah. Dua, qabliyah subuh, attahiyatul barakatuh salawatu thayyibatullah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu rahmatullah. Assalamualaikum wa alaikum. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiga, qomat. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Empat, salat subuh. At-tahiyatul barakatuh salawat taibatul assalamu alaikum asyhadu an la ilaha illallah. 5. Baru salat subuh saja sudah 5. Kita hitung rata-rata 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. 5 kali 5? 25 kali kau sebut asyhadu an la ilaha. Bagaimana dengan salat duha? 8 rakaat. Bagaimana dengan salat witir? 3 rakaat. Bagaimana dengan salat tahajud? Belum lagi kalau kau ikut tarekat Qadiriyah, Naqsabandiyah, Sattariyah, afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Untuk apa la ilaha illallah? La ilaha illallah. Supaya mati ucapan terakhirnya. Nah. Mudah engkau kalau engkau istiqomah, mudah engkau sakaratul maut. Kenapa susah sakaratul maut? Karena tidak istiqomah. Makanya waktu mau mati dibisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Berapa harga karet? La ilaha. Susah. Tapi kalau orang yang istiqomah mudah saja. La ilaha illallah. Mati lah. Makanya ibu kalau nampak bapak agak-agak sakit demam-demam, ah, langsung bisikkan la ilaha illallah. Belum lagi kamu, oh, cepat aja aku mati. Ngetes aja bang, gladi-gladi. Kalau nanti bapak digitukannya, balas juga. Pas dia agak-agak demam, la, wow, kok mau gini lagi ya? Satu sama. Bercandanya pun dalam la ilaha illallah. Apa yang kau dengar, apa yang kau tengok, apa yang kau suka, apa yang kau pikirkan, itulah yang akan datang waktu sakaratul maut. La ilaha illallah. La ilaha. Pak Kiai dipanggil, tak mau. Pak Imam dipanggil, ada kawan akrabnya. Kok kawan akrabnya? Ya, sini. Tolong bisa. Diambilnya HP itu. Ini kan? Gitu. Iya. Kok tak pakai bisik-bisik? Enggak, pakai HP aja. Ini kan? Iya. Apa kau tunjuk? Bala 6. Ini kan? Iya. Pagi, petang, siang, malam, sore, subuh, kelopak. Ah, itulah yang datang. Yang tersinggung, ah, balik nanti tengoklah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap selesai salat, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Masuk dia ke telinga, masuk dia ke otak, masuk dia ke jantung, masuk dia ke telinga, masuk dia ke otak, masuk dia ke jantung. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kami hidup, dengan itu kami mati, dengan itu nanti kami dibangkitkan di padang mahsyar bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian nak, anak-anak ustaz yang ganteng-ganteng, waktu kalian baru lahir ke dunia dulu, apa kata ayah kalian? Ayah kalian membisikkan ke telinga kalian sebelah kanan, panjang kalian baru sejengkal, tapak kaki kalian dua jari. Ada yang lahir semeter. Panjang kalian sejengkal, tapak kaki kalian dua jari. Jangan kalian lawan ayah kalian. Potong panting mereka mengambil kelapa untuk ngasih makan menyekolahkan kalian. Jangan kalian lawan mak kalian. Mereka meregang nyawa melahirkan kalian. Mereka yang membisikkan ke telinga kalian azan pertama kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat macam itu, terkejutlah dia. Pelan-pelan. Asyhadu an la ilaha illallah. Bapak-bapak yang belum mengazankan anaknya kemarin waktu lahir, jangan diulang malam ini. Nanti balik dari sini, sini sebentar nak, sini. Allahu akbar, Allah. Ah, banyak ya. Anak udah semester 3. Terlambat sudah kau datang padaku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting ini adalah istiqomah. Bagaimana supaya istiqomah Pak Ustadz? Isra Mi'raj, Rajab. Nanti Syaban, apalagi kita buat? Nisfu Syaban. Ramadan nanti apalagi kita buat? Nuzul Quran. Syawal nanti apa kita buat? Halal bihalal. Habis Syawal nanti apa kita buat? Melepas jamaah haji. Habis itu apa lagi kita buat? Menyambut satu Muharram. Habis itu apa kita buat? Maulid Nabi. Itu salah satu untuk istiqomah. Ramaikan lagi. Udah agak-agak sunyi-sunyi-sunyi, surut-surut-surut. Bangkitkan lagi. Tapi katanya acara-acara ini bid'ah Pak Ustaz. Pokoknya selama kita masih sanggup, buat aja. Sampai capek deh. Bid'ah katanya, buat lagi. Bid'ah, buat. Sampai akhirnya aku capek gitu nih. Ah, kalah kok kan? Ini tak selesai dengan debat urat leher, putus kita. Yang penting yakini selama perbuatan itu tidak mungkar, ulama membenarkan, dalil-dalilnya baca aja kitab 37 masalah populer, sudah tuntas dibahas itu semua. Baca. Kenapa harus tulis buku itu? Setiap pertanyaan di masjid-masjid itu aja pertanyaan. Apa hukum salat Mi'raj? Apa hukum Maulid? Apa hukum salat Mi'raj? Apa hukum Maulid? Lama-lama aku baca buku itu, sudah selesai. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pertemuan kita malam ini, kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah di Masjid Besar Nurul Jamaah? Ustaz Somad. Berapa lama dia ceramah? Dari mulai jam 9 kurang 15 sampai jam 10 lewat 15. Berapa lama itu? 90 menit dia bersama dengan kami. Apa yang disampaikannya? Kita tingkatkan sholat berjamaah dalam membentuk pribadi yang disiplin dan istiqomah. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Abdul Somad tidak minta doa banyak-banyak dari ibu, bapak, adik, alim ulama. Minta doa satu saja. Jadikan Abdul Somad istiqomah mati dalam keadaan la ilaha illallah. Jangan sekarang. Kita besok masih ada dua kali lagi pengajian. Subuh besok sekali, duha sekali. Habis itu mau mati-matilah. Yang penting sudah ditunaikan janji. Ustaz Somad kalau mau istiqomah, kami istiqomah dengar ceramah. Ustaz dengar ceramah enggak? Saya satu Jumat kosong. Ustaz Jumat ini khutbah di mana? Kosong. Kenapa? Jangan cuma sering menceramahi orang, tidak mau mendengar cakap orang. Maka saya khusus datang ke masjid untuk mendengar khutbah. Gimana sih rasanya dengar khutbah? Jangan asik menceramahi orang. Takutlah pada Allah. Ternyata ketika saya mendengar khutbah, mendengar jauh lebih berat daripada khutbah. Saya khutbah di masjid. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita takut kepada Allah. Waktu saya mendengar, beratnya minta ampun, mengantuk. Baru saya tahu rupanya inilah penderitaan jamaah. Makanya ketika saya sudah mengalami, punya pengalaman jadi jamaah mendengar khutbah, pas saya sedang jadi khotib, sengaja saya cari di mana mata-mata yang mengantuk. Nampak saya mengantuk. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita takut. Dan khutbah tak lama-lama. Kenapa? Saat itu saat genting. Oleh sebab itu maka kita harus ada dua arah. Ada kalanya kita bicara, tapi ada kalanya kita diam dan mendengar orang lain. Mau istiqamah? Dengar pembicaraan orang lain. Mau istiqomah? Ambil pelajaran dari kematian. Sering-sering nengok orang mati. Kalau perlu tengok orang sedang sakaratul maut itu. Menengok. Sering-sering pergi ke ruangan namanya ICU. Tertulis besar-besar di pintu. ICU. Artinya apa? I see you. I see you, you don't see me. Aku bisa menengok kamu, kau tak bisa menengok aku. Kita bisa menengok dia, tapi dia tak menengok kita, karena matanya terpejam dan suasana sunyi. Suara yang ada di situ cuma mati. Mana pejabat-pejabat yang hebat itu? Mana? Mana orang kaya bisa kebun kelapamu menolong engkau di sana? Tak bisa. Tapi kalau anak-anakmu ini kau sekolahkan di pesantren, dia akan datang ke sana membuka Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, wal Qur'anil Hakim. Coba kalau anakmu cuma kau ajar karaoke, datang dia ke situ kemesraan. Oh, di masjid tahunan. Anak-anakku sekalian, kalau dapat kalian berita Abdul Somad sedang di ruang ICU Pekanbaru, kalian datang sama Pak Camat ke sana. Jangan kalian biarkan aku terbujur kaku di ruang itu. Kau bacakan nak, bisa Yasin bisa. Kalau tak bisa Yasin karena buru-buru, bilang mohon maaf Ustaz, aku mau cepat Fatihah aja ya. Tapi jangan sampai kau ambil HP lalu kau carikan MP3 lalu kau katakan Ustaz aku tak pandai ngaji, dengar aja sendiri ya. Tidak akan ada orang Kuala Enok membiarkan aku begitu. Kenapa? Karena anak-anaknya adalah anak-anak yang mengaji Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, punya harta tinggal, punya kekuasaan dan jabatan tinggal. Saat itu apa? Anakmu yang hebat, yang punya kekuasaan, jabatan, harta melimpah, dia hanya akan datang menengok engkau macam menengok kucing. Ayah, istrimu pun hanya akan menangis, papa. Ibu nangis kenapa? Ibu nangis kenapa? Warisan Siki. Engkau akan masuk ke liang lahat. Maka nengok orang sakit sering-sering. Saya sering nengok orang sakit. Pergi saya ke rumah sakit nengok orang sakit. Katanya bapak sakit. Iya Pak Ustaz. Sudah berapa hari opname? Sudah seminggu. Loh, kok bapak sehat-sehat aja? Sakitnya apa? Bapak sakit apa? Malu cerita Pak. Sakit apa? Enggak bisa kentut. Maka yang bisa kentut, kentutlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata kalau Allah mau berkehendak kuasa, mengeluarkan angin pun tak bisa. Yang hari ini bernapas lega, enak aja. Berapa banyak orang dikasih Allah seperti judul lagu, setengah nafasku pergi. Sesak nafas, macam-macam. Pergilah ke rumah sakit. Bapak sudah berapa lama di sini? Sudah sebulan Pak Ustaz. Apa sakitnya? Nih sebesar kulkas mesin di sebelah. Apa itu? Cuci darah. Masuk kabel ke dalam tangan, disedot, cuci 5 jam. Bukan laundry, 5 jam baru masuk. Gara-gara buah pinggang, maka bersyukurlah nikmat sehat. Wasihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum datang sakitmu. Maka mumpung masih sehat, datang berjamaah. Jangan nanti begitu terbujur di rumah sakit, masuk suara azan mikrofon dari menara masjid, menembus tiang jendela hospital. Ayyana salat. Abang nangis kenapa? Mau ke masjid, Mak. Dulu waktu sehat kemana aja. Dulu waktu sehat orang azan kau main-main. Orang azan maghrib kau masih main voli juga lagi. Orang azan maghrib kau masih main takraw juga lagi. Orang azan maghrib kau masih tegak. Kau bernapas dengan paru-paru titipan Allah. Udaranya pinjaman Allah. Tanah yang kau pijak punya Allah. Nyawamu dalam genggaman Allah. Tapi panggilan Allah tak kau mau datang. Ustaz marah? Enggak. Semangat aja, mikrofonnya mantap. Nanti potong itu ceramah saya yang pendek tadi, potong yang menggelegar tadi, potong, masukkan ke Instagram, like and share. Kalau ada yang tak sholat, kirim ke dia. Ini ada video nih, pas ditontonnya. Kau bernafasnya adalah Allah, karena yang kau pinjam ini Allah, paru-paru pinjaman Allah. Kenapa kau tak hidup? Watawasaw bil haq, watawasaw bil sabr. Oleh sebab itu maka malam ini Ustaz dari tadi nengok ke sana, nengok apa? Nengok jam. Tadi kan janji kita dari mulai jam 9 kurang 15, 10 lewat 15 jamaahnya tetap tahan juga, Ustaz pula tak tahan. Masya Allah, tabarakallah. Kadang di mana-mana saya baru ceramah sebentar aja, jamaah sudah garu-garu kepala. Aduh. Di Kuala Enok, Masya Allah, jamaahnya tahan, Ustaz tak tahan. Kita sambung subuh besok dan duha besok. Mudah-mudahan pertemuan kita mendatangkan barakah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatiha.